rahasia hatiku, tentu kau rasa yang aku pun rasa. Kalau dek tahu rahasia hatiku, tentu kau rasa yang aku pun rasa. Kilatan cahaya terpendam di kalbu, bagai tanda mata kenangan yang lalu. Jangan kau berdusta, hianati cinta. Nanti kau berdosa pada yang kuasa, atau senantiasa tersiksa asmara bagai korban cinta yang selalu menderita. Atau senantiasa tersiksa asmara bagai korban cinta yang selalu menderita. Atau kalau perlu baiklah mengaku, tamatkan saja riwayat yang syahdu. Atau kalau perlu baiklah mengaku, tamatkan saja riwayat yang syahdu. Tiada gunanya kau kenangkan lagi, kepada Ilahi berserahlah diri. Senantiasa tersiksa asmara bagai korban cinta yang selalu menderita. Atau senantiasa tersiksa asmara bagai korban cinta yang selalu menderita. Atau kalau perlu baiklah mengaku, tamatkan saja riwayat yang syahdu. Atau kalau perlu baiklah mengaku, tamatkan saja riwayat yang syahdu. Tiada gunanya kau kenangkan lagi, kepada Ilahi berserahlah diri.